Ya, ini Nadia Gea featuring Ajusi. Dide aja Dide ya, aslinya. Dari mana? Aduh, takut. Kok takut? Yaudah, kalau bisa disini ya. Jangan. Oke, dari depan ya. Coba, nanti kamu song duanya ya, dengan gayamu ya. Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, katanya akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kerinduan yang terpendam. Yeah. Ada yang ikutan kangen di sini katanya. Loh, Man gak meluk dia, Man. Oh enggak. Thank you Gea. Luar biasa sekali. Seperti opa-opa sama cucunya. It's so sweet. So sweet, opa. Opa Ari, opa. Bukan opa, Gea yang ya, bilang. Opa itu kan artinya sayang kan ya? Bukan. Bukan ya? Korea apa? Apa, artinya apa? Opa itu kakak artinya. Oh, artinya kakak. Kakak. Ya, kakak. Opa Ari, Opa Ari. Tapi jangan ya, ganti Opa aja ya, Opa Ari sekarang. So, lu Opa. Jangan bahagia dulu, Opa itu kakak kan. Lagi bangan, jangan bahagia dulu. Kaseto? Ah, berarti lu seumuran Kaseto. Oke? Okay? Bahaya, komentarnya bahaya. Lucu juga, bahaya. Lucu juga. Dibully. Bisa dibully netizen. Arman vs netizen. Oke, okay, terima kasih. Thank banyak. You, ya. Ari Lasso, wow.